بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعد من أراد يقرأ الحديث فليقرأ طيب كتابة dulu. Hadis berikutnya insyaallah ada banyak fawaid dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau termasuk salah seorang sahabi yang dikenal dengan mustajabud doa. Dikabulkan doanya. Naam. Wa kana Sa'dun ma'rufan bi ijabati dakwah. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang yang ma'ruf dengan dikenal dikabulkan doanya. Termasuk salah satu doa Rasulullah SAW kepada beliau. Naam. Allahumma stajib li Sa'din. Allahumma stajib li Sa'din idza da'aka. Ya Allah, kabulkanlah untuk Sa'ad apabila dia berdoa kepadamu. Kita lanjutkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ali ibn Abdullah Ali ibn Abdullah Al-Madini qala haddatsana Sufyan قال حدثنا الزهري عن محمود ابن ربيع عن عبادة ابن الصامت صحابي الحديث عبادة ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بواسطة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبدة La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah. Hadis Umadah Ibn Samit muttafaqun alaih. Dengan dalil ini, hadis ini, membaca surat Al-Fatihah merupakan salah satu rukun daripada rukun salat. Membaca Al-Fatihah wajib bagi setiap orang yang salat, baik itu imam ataupun makmum, salat sirriyah atau salat jahriyah. Cuma di sana ada khilaf dalam salat yang imam membaca di jahar, terjadi khilaf bagi makmum. Berdasarkan hadis ini, maka makmum pun tetap membaca surat Al-Fatihah walaupun di sholat jahriyah ketika imam membaca jahr. Barakallahu fikum. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah haddathana Muhammad ibn Bashar qala haddathana Yahya bin Ubaidillah haddathana Yahya an Ubaidillah قال حدثني سعيد ابن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث المسيء في صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وبسني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسك للمسجد فَدَخَلَ رَجُلٌ kemudian ada seseorang yang masuk ke masjid itu yang Rasulullah ada dalamnya فَصَلَّى فَسَلَّمَ kemudian dia salat setelah selesai salat dia salam kepada Nabi SAW فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي SAW mengucapkan salam kepada Nabi SAW فَرَدَّى kemudian Nabi pun menjawab salamnya. Nah, dalam riwayat lain tidak disebutkan Rasulullah SAW menjawab salam. Dalam hadis ini disebutkan. Memang Rasulullah SAW menjawab salamnya. Wa qala irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Nabi bersabda, kembalilah dan salatlah karena engkau belum salat. Faraja'a yusalli, kemudian kembali lagi salat lagi. Kama sholla sebagaimana dia sholat. Thumma ja'a fa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang setelah selesai sholat kedua kali, datang lagi dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal Nabi bersabda, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Salatan. Kembali sholatlah dan engkau sesungguhnya sebelum sholat. Tiga kali. Sampai tiga kali. Faqala walladhi ba'athaka bilhaq ma uhsinu gairahu fa'allimni. Demi yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, yaitu demi Allah, ma uhsinu gairahu, saya tidak bisa lebih baik lagi salat daripada itu, selain daripada itu. Saya tidak bisa memperbagus salat kecuali itu. Fa'allimni, maka ajarilah aku. Faqal, maka Nabi bersabda, idza qumta ila shalah, apabila engkau hendak menegakkan salat, fakabbir, maka ucapkanlah takbir, yakni takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Kemudian baca apa yang mudah yang ada bersamamu dari baca dari Al-Qur'an. Tsumma raka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian ruku. Sampai engkau tumaninah dalam ruku dan ruku. Tsumma rafa', kemudian bangkit dari ruku. Hatta ta'dila qa'iman, sampai engkau tegak berdiri. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sampai engkau tumaninah dalam sujud. Thumma rfa, kemudian bangkitlah dari sujud hatta tatma'inna jalisan, sampai engkau tumaninah duduk di antara sujud. Waf'al dzalika fi salatika kulliha, dan lakukan demikian itu dalam salatmu seluruhnya. Syahid dalam hadis ini dalam babul qiraah adalah waqra tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian baca apa yang mudah yang bagimu dari Al-Qur'an. Nah, ada yang menafsirkan Al-Fatihah, ada yang menafsirkan lebih daripada itu, surat. Nah. Ini sebagai syahid di dalam qiraah. Membaca Al-Fatihah. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن أمير عن جابر بن سمرة حديث كمارين قال قال سعد berkata سعد سعد بن أبي وقاص yang dikeluhkan oleh penduduk Kufah membagi tidak adil, memberi tidak enam, ya, memutuskan tidak bagus dalam memutuskan hukum, enam tidak ikut perang berperang, memfitnah. Qala sa'al kuntu usalli bihim salata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata ilashi. Dulu saya salat bersama mereka penduduk Kufah seperti salatnya Rasulullah SAW. Dua kali salat sore, zuhur, asar. La ukhrimu anha. Saya tidak mengurangi dari salat itu, dari salatnya Rasulullah. Arqulu fil ulayain. Saya memperpanjang dalam dua rakaat pertama. Wa hdhifu fil ukhrayain, dan saya membuang dalam dua rakaat yang lainnya. Faqala Umar dzalika dhannu bika, itu semua memang hanya dugaan kepadamu. Naam. Barakallahu fikum. Ini hadis yang kemarin kita baca. Insyaallah faedah-faedahnya akan kita baca insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Naam. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.